Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ikhwani fillah, rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan Al-Imam Rabi' hafizahullahu ta'ala. Sebelumnya kita telah membaca tentang sifat-sifat para sahabat dan penolong-penolong para nabi dan rasul berupa ikhlas kepada Allah dan berpegang dengan petunjuk nabi-nabi mereka secara zahir dan secara batin. Demikian pula sifat mereka tutabiqu aqwaluhum a'maluhum, ucapan-ucapan mereka selaras dengan perbuatan-perbuatan mereka. Tsumma takhlufuhum ajyalun, kemudian datang generasi mengganti mereka. Yahidu bihim syaitan, yang disimpangkan oleh setan. Setan menyesatkan mereka an manahijil anbiya. Generasi-generasi yang datang berikutnya adalah generasi-generasi yang menyimpang dari manhaj para nabi. Yad'una bi aqwalihim atau yad'una bi aqwalihim, mereka mengakui dengan ucapan-ucapan mereka bahwa mereka berada di atas manhajnya para nabi. Ya. Ini pengakuan mereka. Seperti yang ada di zaman kita, pihak-pihak yang mengaku berada di atas dakwah salaf, di atas dakwah sunnah, sekedar pengakuan. Nah, wa yakhtari'una minal bid'ah, dan mereka membuat-buat bid'ah, memunculkan bid'ah. Wal manahij al-batilah, dan manhaj-manhaj yang batil. Ya, jadi ini sama persis dengan keadaan hizbiyun yang mengaku ahlus sunnah. Wa yartakibuna minal munkarat, dan mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat. Ma yaj'aluhum ab'adan nas an adyani anbiya'ih. Generasi-generasi yang melakukan kemungkaran-kemungkaran dan maksiat-maksiat yang menjauhkan mereka atau yang menjadikan mereka manusia yang paling jauh dari petunjuk para nabi mereka. Naam. Wa yashuna fi tanaqudat, dan mereka hidup dalam tanaqudat. Ya. Sikap kontradiktif. Ini keadaan mereka. Kontradiktif. Bertentangan antara ucapan dan perbuatan. Baina aqwalihim wa a'malihim, antara ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan mereka. Kalau kita cermati penjelasan Syekh Rabi ini, maka ini ditujukan kepada ahlul bid'ah wal ahwa, para pelaku bid'ah dan pengekor hawa nafsu di zaman kita yang menyandarkan diri mereka berada di atas dakwah sunnah, dakwah salaf, dengan beragam ya istilah-istilah yang ada pada mereka. Ada yang mengatakan diri mereka aswaja, singkatan dari ahlus sunnah wal jamaah, mengaku ahlus sunnah wal jamaah, padahal akidah, ibadah, muamalah, metode beragama semuanya menyelisihi sunnah. Nah, sebagaimana kata Syekh, ya, pengakuan-pengakuan atau hal-hal yang mereka lakukan yang menjadikan mereka abadan nas, manusia yang paling jauh dari manhaj para nabi dan rasul. Nah, ini keadaan ya setiap umat. Keadaan setiap umat. Di setiap umat ada yang demikian keadaannya. Umat-umat terdahulu seperti itu. Setelah berlalu generasi sahabat-sahabat para nabi dan rasul, akan datang generasi-generasi yang demikian keadaan. Nah, bertentangan antara ucapan dan perbuatan mereka. Mereka mengatasnamakan diri sebagai ya, pemeluk sunnah, mengatasnamakan diri sebagai pendakwah sunnah, tapi amalan mereka sangat bertentangan dengan sunnah. Wa yabqa fi kulli ummatin ulama. Kemudian berikutnya kata Syekh, dan akan tetap ada pada setiap umat itu ulama. Ya, jadi tadi ada ashab, sahabat-sahabat para nabi, hawariyun, penolong-penolong para nabi, kemudian generasi yang menyelisihi mereka. Ya. Lalu dalam keadaan demikian di tengah-tengah umat ada ulama. Setiap umat ya. Bukan hanya umat ini, tapi pada setiap umat yang telah berlalu pun ada ulama mukhlisun yang ikhlas. Aufiya lidinihim, yang menjalankan agama mereka, yujahidun, mereka berjihad, berjuang. Jadi kata jihad jangan difahami dengan maknanya yang sempit ya. Kalau kita membaca kata yujahidun, mereka berjihad, yakni berjuang. Berjuang itu bisa dengan senjata, bisa dengan pena, tulisan, bisa dengan penjelasan. Tayyib. Wa yunadilun, mereka berjuang ya, membela anta'alimi anbiya'ihim, ajaran-ajaran nabi-nabi mereka. Ini para ulama yang membela sunnah yang ada pada setiap umat. Ada pada setiap umat ulama yang membela sunnah nabi-nabi mereka, yang membantah bid'ah. Kullun ala hasabi taqati. Masing-masing dari ulama itu sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kapasitasnya. Sesuai dengan keahliannya masing-masing. Naam. Ala hasabi taqati wa manzilatihi minal iman, dan sesuai dengan kedudukannya dalam hal keimanan. Ya. Mereka memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat. Nah, mereka memiliki keahlian-keahlian yang khusus yang tidak dimiliki oleh ulama yang lain. Ada yang menonjol dalam hal hadis, ada yang menonjol dalam hal fiqih, fatwa, ada yang menonjol dalam hal rudud, bantahan-bantahan. Kullun ala hasab taqati, masing-masing sesuai dengan kemampuannya, kapasitasnya masing-masing. Tayyib, fa mujahidun bilisani. Di antara mereka ada yang berjihad dengan lisan mereka, dengan keterangan, penjelasan, bantahan-bantahan mereka. Wa mujahidun biyadih, ada yang berjihad dengan tangannya. Ya, berjihad dengan tangannya, dengan penanya, dengan senjatanya. Nah, Syekh Robi termasuk mujahid yang pernah berjihad di Afghanistan ketika ada jihad di sana melawan kufar dari kalangan komunis. Ya, pernah berjihad di Afghanistan. Ya. Dengan tangannya. Wa mujahidun biqalbi, dan ada pula yang berjihad dengan hatinya. Wa dzalika dha'ful iman, dan itu adalah keimanan yang paling lemah. Sekarang kita melihat diri kita. Kita ini mujahid, Anda sudah katakan tadi mujahid jihad. Jangan memahami dalam apa? Dengan konteks ya sempit, dengan perspektif yang sempit, tapi luas. Kita ini sekarang mujahid dengan apa? Kita sudah melakukan apa? Kan begitu. Nah, masing-masing kita melihat diri kita, kapasitas diri kita. Tapi maka mari kita ngambil ya peran, barakallahu fikum, dalam perjuangan ini. Walaysa wara'a syai'un minal iman, walaysa wara'ahu syai'un minal iman, dan tidak ada lagi setelah itu ya keimanan. Nah, karena itu adalah iman yang paling lemah, pengingkaran dengan qalbu, dengan hati. Kalau sudah tidak ada lagi pengingkaran dengan hati, maka keimanan kita dipertanyakan, wal iyadu billah. Dan ingat bahwa keimanan inda ahli sunnah wal jamaah yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'asiyah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan dan terus berkurang, berkurang, berkurang sampai hilang. Ya, jangan sampai menjadi orang yang punya prinsip iman itu tidak bisa hilang. Siapa bilang? Kalau prinsipnya seperti itu, berarti dia berprinsip dengan keyakinan murjiah. Iman bisa hilang karena bisa berkurang, berkurang, berkurang, berkurang dan bisa menjadi hilang. Nabi mengatakan, ya, ada seseorang di pagi hari mukmin, di sore hari dia sudah kufur. Atau sebaliknya, di sore hari dia mukmin, di pagi hari sudah kufur. Mengapa? Yabiu dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sesuatu hal yang kecil, yang sepele dari urusan dunia. Barakallahu fikum. Nah, itu keadaan ya pada setiap umat. Di setiap umat ada ulama yang ikhlas menjalankan agama mereka, melakukan pembelaan-pembelaan ya. Ada yang dengan tangannya, lisannya, ya minimalnya dengan hatinya. Lalu bagaimana dengan umat ini, umat Islam? Kata beliau selanjutnya, wa ummatu Muhammadin, dan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqa'a fiha ma waqa'a fil umamis sabiqah. Terjadi pada umat ini apa yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Iya, sama. Tengah-tengah umat ini ada ashab, sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ya, yang menjadi pejuang-pejuang Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, dan setelah generasi sahabat hilang, datang generasi selanjutnya ya, yang kita kenal dengan Al-Qurun Salasatul Qurun Al-Mufaddalah, tiga generasi yang terbaik. Setelah generasi ini hilang, datang generasi yang jelek. Nah, layak di zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, tidak datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya lebih jelek, lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Iya, wa khalafat ba'dal qurun al-fadlah khulufun tafarraqat bihimus subul. Ini kata Syekh selanjutnya. Ya, datang generasi setelah generasi yang utama, tiga generasi utama sahabat tabi'in, atba'u tabi'in, khulufun, generasi-generasi yang jelek, tafarraqat bihimus subul. Jalan-jalan membuat mereka terpecah. Ya, masing-masing punya jalan-jalan sendiri, metode-metode beragama sendiri, tarekat-tarekat tersendiri yang mereka tempuh. Wasyattatat humul ahwa, dan hawa nafsu membuat mereka berselisih. La ilaha illallah. Kepentingan hawa nafsu tadinya bersatu menjadi berselisih karena ada hawa di situ yang bermain. Ada kecondongan kepada hawa nafsu. Wasadaqa fi qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cocok diterapkan padanya siapa Nabi alaihi salatu wasallam, latattabi'anna sanana man kana qablakum. Kata Nabi, sungguh kalian akan mengikuti sanana, yakni jalan-jalannya, metodenya, cara-caranya orang sebelum kalian. Kita sudah menyebutkan tadi bahwa di setiap umat ada generasi pengganti yang sangat jelek. Sudah disebutkan tadi sifat-sifatnya. Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka mengucapkan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Dan mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Yaitu bid'ah. Nah, umat ini juga akan mengikuti hal yang demikian karena Nabi telah mengkhabarkan, sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Hadwal quddati bil qudwa, sama persis. Ya. Sebagaimana sama persisnya ya risyah, yaitu bulu anak panah ya. Kalau antum punya panah ya, itu harus sejajar bulu anak panahnya, kalau tidak maka tidak akan terlontar dengan baik, harus sejajar. Yani sama persis kalian mencontoh mereka, sebagaimana persisnya bulu anak panah. Nah, sampai-sampai Nabi mengatakan, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltu. Seandainya mereka masuk ke lubang dob, dob itu kadal gurun, ya. Kadal gurun, ya, oleh sebagian orang Arab dimakan dan Nabi tidak mengharamkannya. Walaupun Nabi sendiri tidak memakan dob, kadal gurun, yang tinggal di gurun. Bukan biawak ya, ada sebagian orang mengkiaskan atau mengartikan dob dengan biawak. Karena di sini gak ada kadal gurun. Jadi cari apa ya cocoknya ya terjemahannya. Biawak. Akhirnya menghalalkan makan biawak. Padahal biawak apa? Binatang buas ya. Iya, memangsa ayam. Iya, macam-macam. Nah, thayyib gak bisa disamakan. Ya. Lubang dop itu sangat kecil. Ya, kadal gurun. Yang orang menyingkatnya sekarang dengan kadrun. Dan dijadikan sebagai alat untuk membuat orang fobia terhadap Islam. Coba lihat kadrun, kadrun itu. Ya Allah. Ya, kalau ada orang yang berpegang teguh, berpenampilan Islam, dipanggil kadrun. Dari kadal gurun. Karena ya kalau dibahas dop, boleh dimakan. Dop, kalau dimakan ada khasiatnya dan seterusnya. Nah, jadi ini gambaran dari Nabi Alaihissalam bahwa sungguh umat ini benar-benar akan mengikuti, ya, cara-caranya, jalan-jalan yang telah ditempuh oleh umat-umat terdahulu. Nah, sataftariqu hadhil ummah, umat ini akan terpecah ila salasin wa sab'in, menjadi 73 firqah, golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahida, kecuali satu golongan. Yaitu golongan ya, selamat, firqatun najiyah. Wa baqiya fi hadhil ummah, kemudian dalam kondisi yang seperti itu ya, setiap umat akan ada generasi yang seperti itu, dan umat ini pun juga ada. Kenapa? Karena Nabi telah mengkhabarkan bahwa umat ini akan mengikuti cara-caranya, jalannya umat-umat terdahulu. Dalam keadaan seperti itu, baqiya akan tetap ada fi hadhil ummah, di tengah-tengah umat ini, at-ta'ifatul mansurah. Ya, golongan yang mendapatkan pertolongan. At-ta'ifatul mansurah. Kita semua mengharapkan mengidam-idamkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi nasrun minallah, pertolongan dari Allah tidak akan tertahqiq, ya, tidak akan terwujud kecuali dengan melakukan sebab-sebab. Ya, sebabun nasr, sebab-sebab pertolongan diantaranya adalah berpegang teguh dengan agama Nabi, berpegang teguh dengan agama Islam, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kelompok yang tertolong, mansurah allati akhbaru anha Rasulullah, yang telah dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada golongan dari umatku, alal haq, di atas kebenaran. Ya, jadi kita ya tidak boleh putus asa ketika mendengarkan ya bahwa umat ini akan mengikuti cara-cara umat-umat terdahulu. Ini busyra, ya, berita gembira oleh Nabi bahwa akan tetap ada kelompok yang berada di atas al-haq. Carilah kelompok itu. Zahirin, ya, senantiasa mendapatkan kemenangan. Lucunya ada sebagian pencerama, ya, pencerama cocok logi, ya kan, berusaha mencocokkan hadis ini. Siapakah kelompok yang senantiasa mendapatkan kemenangan, tidak pernah terkalahkan? Dia carilah kelompok ini. Oh, ini kelompok ini masih sering kalah kalau perang. Ah, bukan Thaifatul Mansur. Dia cari lagi. Ah, pernah kalah. Kemudian suatu saat dia mendapatkan, kelompok ini puluhan tahun berperang di Afghanistan, diserang sama Amerika, enggak pernah kalah. Taliban ini. Sampai-sampai Amerika angkat kaki katanya. Puluhan tahun berperang, hampir 20 tahun. Gak pernah terkalahkan. Pembawa panci dari timur. Luar binasa ya. Nah. Padahal Taliban itu kuburiyun. Ya, kuburiyun mereka. Salah satu sekte dari sekte-sekte tasawuf. Ahlus sunnah justru disiksa oleh mereka. Ya, hari-hari ini kita mendengar berita mereka menyiksa ahlus sunnah. Menutup sekolah-sekolah mereka. Madrasah-madrasah ahlus sunnah di sana. Nah. La yadurruhum man khadalahum. Ya, jadi tidak seperti apa yang dikatakan oleh penceramah cocok logi ini ya. Jangan sampai kita tertipu ya dengan kefasihannya. La yadurruhum man khadalahum. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang khadalahum, membiarkan mereka. Ya, tidak menolong mereka. Wala man khalafahum, tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka. Jadi khadala dan khalafa berbeda ya. Kalau khadala boleh jadi sama ya. Pegangannya sama tapi tidak menolong mereka, dibiarkan begitu saja, dibiarkan. Kalau khalafa dia, memang prinsipnya berbeda. Kalau khadala yakni dibiarkan, pegangannya sama tapi tidak ditolong oleh temannya ya. Atau tidak ditolong oleh orang yang dianggap sebagai teman. Tidak pula orang yang menyelisih mereka. Hatta taqumas sa'ah, sampai hari kiamat itu terjadi. Siapa mereka? Para ulama, diantaranya Imam Ahmad mengatakan, aku tidak mengetahui mereka kecuali ahlul hadis. Ahlul hadis, ulama. Ya, ahlul hadis. Itulah at-taifatul mansurah. Bukan taliban. Kalau orang Indonesia memplesetkan yang mengatakan Taliban, talinya ban, tali terbuat dari ban, ya tidak bagus juga. Artinya kalau mau mengejek jangan keterlaluan kan begitu. Ya, ya sebutkan saja Taliban, kelompok sesat mereka, kuburiyun, ya Sufi, itu. Tidak usah berlebihan. Tali terbuat dari ban, Taliban, kan berlebihan. Ya. Nah, ahlul hadis. Para ulama senantiasa ya, membela hadith-hadith Nabi alaihissalatu wassalam. Hadith ta'ifah, kata Syekh Rabi, kelompok ini lazalat, senantiasa terus ada, wasatabaqa, dan akan selalu ada, kama akhbar bidalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat mereka, perhatikan ini, tad'u ilal haq, mengajak kepada kebenaran. Ya, jadi kalau kita ini mengaku ta'ifatul mansurah, ya, firqatun najiyah, jangan bosan-bosan mengajak kepada kebenaran. Teman kita, kerabat kita, ajak mereka kepada al-haq. Ya. Sanak saudara kita, kerabat-kerabat kita yang masih terjerat oleh syubhat-syubhat hizbiyun, ajak mereka kepada kebenaran. Jangan bosan-bosan mengajak. Wal khair, mengajak kepada kebaikan. Ta'muru bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf. Wa tanha 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Naam. Wa tudhidul bid'ah, dan membantah bid'ah. Wa syubhat, dan kerancuan-kerancuan al-mudillah atau al-mudlilah, yang menyesatkan. Bil hujaj, dengan hujjah-hujjah wal barahin, dan argumen-argumen. Dengan ilmu, bukan dengan kejahilan, bukan dengan semangat semata. Makanya ra'su ya malis salafiyyin adalah al-ilm wa talabul ilm. Modal utama salafi itu ilmu. Menuntut ilmu, bermajlis. Bagaimana mau melakukan hal-hal yang telah disebutkan di atas? Bil hujaji wal barahin, dengan hujah-hujah dan bukti-bukti, argumen-argumen, dengan ilmu, secara ilmiah. Kalau tidak punya ilmu, bagaimana mau punya ilmu kalau tidak belajar, tidak hadir di majelis ilmu, ya, tidak mau mendengarkan ta'lim, tidak mau mendengarkan ilmu. Nah, dan alhamdulillah ikhwah kita di sini, masya Allah, dari berbagai daerah, semangat ya, hampir setiap kajian ya selalu ramai. Assalamualaikum an yazidana min fadli, kita meminta kepada Allah semoga Allah memberikan tambahan keutamaannya kepada kita. Nah, wa tujahidul batil, mereka memerangi kebatilan. Hasbasti ta'atiha, sesuai dengan kemampuannya. Bil yadi, dengan tangan. Ya. Bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Ya, wewenang. Tidak semua orang bisa. Tidak semua kelompok bisa, tidak setiap organisasi bisa mengambil alih kewenangan ini, enggak boleh. Ya. Dulu kan ada Front Pembela Islam dan sudah dibubarkan. Ya kan? Ingin mengambil alih peran amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dengan kewenangan kekuasaan, dia bukan penguasa. Mengapa? Enggak boleh, kata para ulama, karena bukannya kemungkaran itu akan hilang jika dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan. Betul tidak? Betul. Ya. Orang-orang yang di apa namanya didatangi kemudian ya dibubarkan dan seterusnya, ya, dari FPI ini bukannya meredah, justru menjadi-jadi, menjamur. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki wibawa, dalam artian masyarakat tidak akan tunduk karena mengatakan ini bukan pemerintah, bukan penguasa. Betul tidak? Dan fakta demikian keadaannya. Justru ya menimbulkan kemungkaran yang lebih besar ini. Jadi dalam beramar ma'ruf nahi mungkar kita harus memiliki kaidah dan harus mengikuti kaidah itu. Di antara kaidahnya jangan sampai terjadi kemungkaran yang lebih besar. Apabila kita melakukan apabila kita mengingkari kemungkaran dan kita cermati ya, setelah kita kalkulasi, kita hitung-hitung mafsadat maslahatnya. Kalau kita ingkari ini nanti bakal memunculkan kemungkaran yang lebih besar, maka jangan lakukan. Nah, tayyib. Ya, dan ini yang terjadi barakallahu fiik. Ketika yang melakukan ini bilyad, bukan orang yang memiliki kewenangan, maka kemungkaran itu bukannya hilang, justru bertambah. Ya. Jadi ada kemungkaran-kemungkaran yang memang hanya bisa diingkari oleh orang yang memiliki yad, yakni kekuasaan, kewenangan. Baik. Lalu kalau kita tidak mampu melakukannya, kita sudah bertekad. Ya. Sudah ditulis sebagai pahala. Lakukan apa yang bisa kita mampu. Kita mampu dengan lisan. Baik. Dengan nasihat. Dengan penjelasan. Dengan keterangan. Bil hujaj. Ya, dengan dalil-dalil, bukti-bukti, dengan ilmu, dengan ilmiah. Barakallahu fikum. Wal lisan, ya, dengan lisan wal qalb dan al qalb. Nah, kesimpulannya barakallahu fikum, kita menutup majelis ini karena tinggal 5 menit. Kata Syekh Robi menutup penjelasan hadis ini, fa'alal mu'min, maka wajib atas seorang mukmin as-sabat 'ala ma ja'a bihi ar-rasul. Kokoh, kuat dalam mengamalkan, dalam memegang apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi perhatikan ungkapan beliau as-sabat, ya. Benar-benar kuat, ya, tidak main-main, tidak setengah-setengah, ya. Istilahnya orang apa? Totality, ya. Totality, jangan setengah-setengah dalam berakidah itu. Fi aqidati, dalam akidahnya. Wa ibadati, demikian pula dalam ibadahnya. Wa akhlaqihi, dan akhlaknya. Ini juga harus diperhatikan ya, sebagian ikhwah sudah ngaji tapi tidak memperhatikan masalah akhlaknya. Ya. Sabat, barakallahu fikum. Perhatikan akhlaknya. Jangan setengah-setengah akhlaknya. Nah, setengahnya akhlak sunni, setengahnya akhlak orang awam lah. Totalitas. Ya, akhlaknya antum mengaku sebagai sunni salafi thayyib, mana akhlak sunnahnya, mana akhlak salafiyahnya? Jangan setengahnya sunni, setengahnya awam. Wallahul musta'an. Wa alaihi al-akhdhu, bisunnatih, dan wajib atas seorang beriman memegang sunnah Nabi, ya, mengamalkannya, wal iqtida bi amrih, menjadikan perintahnya sebagai panutan, menjalankan perintahnya, wa mujanabatil ahwa, menjauhi hawa nafsu, lagi-lagi hawa nafsu la ilaha illallah. Ya, sekian banyak penyimpangan karena hawa nafsu. Dia sudah paham ilmunya, tahu hukumnya. Mengapa masih melakukan? Padahal sudah tahu tidak boleh. Hawa nafsu. Nah, ya, kita berusaha, ya, mengekang hawa nafsu kita. Tayyib, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat, wal bid'ah, dan bid'ah-bid'ah, thumma da'wa ilal haq, kemudian berdakwah kepada kebenaran. Jadi ilmu yang telah kita ketahui dengan baik, ya, ilmu yang telah kita fahami dengan baik, kita dakwakan, ya, kita ajarkan. Nah, sesuai dengan kemampuan kita, karena semakin banyak nilai-nilai Islam yang diterapkan, yang disebar, maka kebaikan pun akan semakin berkembang dengan luas. Wa badala ma yastati'uhu fi nusrati dinihi, dan dia mengerahkan apa yang dia mampu untuk menolong agamanya. Nah, ini penting barakallahu fikum. Momennya dalam hal ta'awun dakwah. Ya, kita mampu dengan ilmu, ya kita dengan ilmu kita. Dengan harta kita, ya dengan harta yang kita punya. Dengan pikiran kita. Ya, dengan bantuan moral kita. Dukungan kita. Ma yastati'uhu, apa yang dia mampu. Ya. Jadi ini kesimpulannya, ya. Wajib bagi kita berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam hal akidah, ibadah, akhlak, mengikuti sunnah Nabi, menjauhi segala bentuk hawa nafsu, maksiat, bid'ah, kemudian berdakwah kepada al-haq dan mengerahkan kemampuan kita apa yang kita mampu, barakallahu fikum. Mari kita berusaha mengembangkan dakwah kita. Ya, ada ta'awun untuk kebaikan. Ya, kita berusaha, ya. Nah, semangat, ya. Merespon tahun itu, jangan cuma direspon aja. Apa yang kita mampu? Berapa yang kita mampu? Ya, demi menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah.